dia hari Rabu, baru kenal hari Sabtu. Ujuk-ujuk ngundang aku datang main malam Minggu. Mama dia baik banget, papa dia baik banget, aku jadi seneng banget, malam Minggu tambah anget. Rasa suka jadi timbul, hatiku makin tergoda. Aku jadi jatuh cinta, diterima atau tidak. Jadi juga pacaran, sudah 17 bulan, tidak pernah macam-macam, tidak rewel, dua asik enak. Jumpa dia hari Rabu, baru kenal hari Sabtu. Ujuk-ujuk ngundang aku datang main malam Minggu. Mama dia baik banget, papa dia baik banget, aku jadi seneng banget, malam Minggu tambah anget. Rasa suka jadi timbul, hatiku makin tergoda. Aku jadi jatuh cinta, diterima atau tidak. Jadi juga pacaran, sudah 17 bulan, tidak pernah macam-macam, tidak rewel, gue asik enak. Hari Rabu, baru kenal hari Sabtu. Ujuk-ujuk ngundang aku datang main malam Minggu. Mama dia baik banget, papa dia baik banget, aku jadi senang banget, malam Minggu tambah anget. Jadi juga pacaran, sudah 17 bulan, tidak pernah macam-macam, tidak rewel, gua asik enak.